Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du faqala al-musannifu rahimallahu ta'ala al-qa'idatu sabi'ata asyrata, kaidah yang ke-17, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihurmanihi. Barang siapa yang ta'ajjala syai'an, tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu qabla awanihi, sebelum waktunya, uqiba, maka dia diberi hukuman bihurmanihi, dengan tidak mendapatkannya. Ya, maka hukuman itu terkadang dalam bentuk hirman. Orang tua hukum anaknya, boleh jadi harusnya dapat permen, jadi enggak boleh dapat permen, itu hukuman dalam bentuk hirman. Boleh jadi hukuman uqubah itu dalam bentuk lainnya. Nah, monggo Mas Agus. Wa inna al-'abda mamlukun tahta ahkami rabbih laisa lahu min al-amri syai'un. Qala ta'ala wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihi. Fa idza ta'ajjala al-umur allati yatarattabu 'alaiha hukmu syar'iyyin qabla wujudi asbabiha shahihati lam yufidhu syai'an wa uqiba binaqidi qasdihi. Wa indari tu tahta hadzal asli suwarun atidatun minha irmanil qatili al mirasa sawa'un kana al qatlu amtan aw khata'an idza kana bi ghairi haqqin wa kadzalika idza qatala al musallahu al musiya batalatil wasiyah. Nah, hal tersebut karena seorang hamba itu mamlukun, adalah dimiliki di bawah aturan rabbnya. Laisa lahu min al-amri syai', dia tidak punya kewenangan sedikit pun. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah pantas, itu tidak boleh bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu hal, dia memiliki pilihan yang lain min amrihim berkaitan dengan urusannya. Maka jika dia tergesa-gesa untuk mendapatkan berbagai hal, yang berbagai hal tersebut ya tertab alaiha hukmun syar'iyyun, yang berdampak dari hal-hal tersebut hukum syar'i, sebelum adanya sebab yang benar, sebab yang legal, maka ketergesaannya tersebut tidaklah memberikan faedah sedikit pun, bahkan dia dihukum binaqid dengan kebalikan dari maksud hatinya. Wayandari dan tercakup dalam tahta hadal asli kaidah ini suarun adidatun, sejumlah kasus. Contoh pertama adalah hirmanul qatilil mirasa, seorang pembunuh hirman tidak mendapatkan warisan manakala dia membunuh orang yang akan memberikan warisan kepadanya. Pendapat penulis, sesak di meskipun pembunuhan tersebut sengaja ataupun tidak sengaja. Ilakan api rai hakin, manakala birai hakim tanpa alasan yang dibenarkan. Alasan dibenarkan karena dia jadi al-kuju, maka dia membunuh dengan sengaja. Boleh jadi saudaranya sendiri, maka tidak apa-apa. Nah. Budi. Al-Qatlun salah satu anwa'in. Al-awalu qatlun bihakin falayam na'ul-irsa bittifaqi wa sani qatlul amdi yamna'u al-irsa bittifaqi fa masalan hunaka salah satu ikhwatin qatala akbaru minhumul aswara amdan fal akbaru la yarisul aswara wa yarisul awsatu summa innal awsatu qatala al-akbaru summa innal awsata summa innal awsata qatala al-akbaru qisasan min akhihi fal awsatu yarisul akbaru li annahu qatalahu bihaqqin wa salisu qatlun khata'un wa fil khilafu wassawabu qatlu khata'in wa salisu qatlu khata'in wa fihi al khilafu wassawabu annahu la yamna'u minal mirasi wa hadha madhhabu imam Malik rahimahullah wa min dhalika ma yahsulu fi khawadisi sayyarati mimman yatawalla qiyadati sayyarati mimman yatawalla qiyadati sayyarati wa yakunu ma'ahu akhadun man yarisu fayaksul hadisun yamutu bisababihi man ma'ahu. Fa in kunna innal qatla la yarisu bihil qatilul mutlaqan sara la mirasa li hadil qa'idi. Wa hadha alladhi dhahaba ilayhi al-mu'allif rahimahullah wa al-mashhuru min al-mazhabi. Wa idza qulna innahu yarisu bihi wa huwa sahihu fa inna lahu al-mirasa. Qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah hinama dzakara hadisan rawahu Ibnu Majah fi hadha Ibnu Majah bisukun rawahu Ibnu Majah fi hadzal makna qala wa bihi naqulu. Al-Qatlu salah satu anwa, berkaitan dengan pembunuhan dan dapat warisan dan tidak. Pembunuhan itu bisa kita bagi menjadi tiga macam. Macam yang pertama, pembunuhan dengan alasan yang dibenarkan karena dia al-gujo yang melaksanakan kisos. Falayam naul irsa, maka ini tidaklah mencegah untuk mendapatkan warisan bittifaq dengan sepakat ulama, demikian kata Bansarah. Namun seingat saya, mazhab Syafi'i mengatakan dia tidak dapat warisan. Namun mungkin kita cek lagi lebih lanjut. Karena dalam masalah pembunuhan apa yang pembunuhan yang mana yang tidak menyebabkan tidak dapat warisan, ada tiga akhwal, ada tiga pendapat ulama. Kalau yang di kalau kita baca yang di sini cuma ketemunya dua, uang satu, yaitu mazhab Syafi'i yang mengatakan semua pembunuhan apapun jenisnya menjadi mani untuk mendapatkan warisan. Nah, kemudian yang kedua, pembunuhan sengaja, maka ini yamna ul irta, mencegah untuk mendapatkan warisan juga dengan sepakat ulama. Misalnya ada tiga orang bersaudara, yang paling tua membunuh yang paling muda dengan sengaja, maka yang paling tua tidak mendapatkan warisan mewarisi yang paling muda. Namun harta yang paling muda diwarisi oleh yang tengah-tengah. Kemudian yang tengah ini qatala al-akbar, dia bertugas sebagai al-guju, kerjaannya adalah al-guju, dia membunuh yang paling tua. Qisasan min akhihi, karena melaksanakan qisas untuk saudaranya. Maka yang pertengahan pun tetap dapat warisan dari hartanya yang paling tua karena dia membunuhnya dengan hak. Kemudian yang ketiga, pembunuhan tidak sengaja. Nah, ini diperselisihkan. Ini diperselisihkan antara mazhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Wassawab, dan yang benar yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin, pembunuhan tidak sengaja tidaklah menjadi faktor pencegah untuk mendapatkan warisan. Dan ini pendapat Imam Malik. Dia menguatkan pendapat, percikan pendapat Imam Malik. Di antara contoh kasusnya apa yang terjadi dalam kecelakaan lalu lintas. Ini kecelakaan mobil. Mimanya tawa lagi ada tasayarah, yaitu dari orang yang memegang setir mobil, dan bersamanya di mobil tersebut ahadun, seseorang yang dia mendapatkan warisan darinya seandainya orang atau penumpang tersebut mati. Fayahsulu hadisun, maka terjadilah kecelakaan. Bisababihi yamutu bisababi, mati karena kecelakaan tersebut si penumpang. Fa'inkunna, maka jika kita katakan pembunuhan layar subihi al-qatil, si pembunuh itu tidak mendapatkan warisan secara mutlak, maka tidak ada warisan bagi si sopir. Dan inilah pendapat yang diambil oleh al-mu'allif Ibn Sa'di rahimahullah, dan inilah pendapat yang terkenal dalam madhab Hambali. Wa idza kunna, namun jika kita katakan innahu yarithu bihi innahu yarithu bihi, si sopir itu tetap dapat warisan, wa sahih, dan ini pendapat yang benar. Fa inna lahul mirath, maka dia dapat warisan. Jika kita katakan innahu, sesungguhnya si sopir itu yarisu bihi, mewarisi misalnya bapaknya yang mati dalam kecelakaan tersebut dan lainnya benar, maka dia dapat warisan. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim mengatakan tatkala menyebutkan satu hadis yang diatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Majah jika tanpa titik ada dua pendapat untuk cara bacanya. Kalau kita yang baca, tinggal melihat cara dia, cara penulis menulisnya. Kalau dia menulis dengan titik, maka majata, mamnu bin shorf. Namun jika tanpa titik, maka haknya disukun. Ibnu Majah. Ada dua pendapat tentang cara baca Majah. Ada yang mengatakan mamnu shorfi dan ada yang mengatakan mabni ala sukun. Kalau kita pembaca gampang saja. Tinggal nulisnya si penulis pakai apa. Kalau tanpa titik ya sudah berarti mabni ala sukun. Fiat al-makna yang mengandung makna yang kita sampaikan, makna ini kalau Ibnu Qayyim mengatakan bihi na'khudhu, inilah pendapat yang kami ambil. Nah, Mas Agus. Al-Syarih rahimahullah ta'ala wal-qa'iluna bi'anna Allah yarithu fa'iduna an-suwab wa yattakhidhu dhalika bil-mithal fahadha ibnun barun bi'abihi ahsan al-birra wal-ibn al-thani aqa bi'abihi ashad al-aqub kata barun bi'abihi ahsan al-birri, jadikan maf'ul mutlaq. Fahadha ibnun barun bi'abihi ahsan al-birri wal-ibnu thani aqa bi'abihi aqun bi'abihi ashad al-uqubi. Safarul ibnul baru bi'abihi ila makkah lil umrah wa qadarullahu alaihi an usiba bi hadithin mata fihi al-ab wa qad khallafa al-abu 100 million فالذي يرثه الولد العاق عند من قال إن القتل الخطأ كالعمد أما الابن البارو الذي هو أشد الناس مصيبة بأبيه فإنه لا يرث شيئا فإذا تصور الإنسان هذا القول وما يترتب عليه وجده بعيدا من الصواب. Wal qailuna, dan ulama yang mengatakan bahasanya si pembunuh itu tidak dapat warisan itu jauh dari kebenaran. Ya tadzalika, hal itu jelas dengan contoh. Misalnya ada anak yang berbakti dengan bapaknya, asad dan bir, dengan sangat-sangat berbakti. Anak yang kedua durhaka dengan bapaknya dengan sangat-sangat durhaka, dan anaknya cuma dua. Dan anak yang berbakti itu safar dengan bapaknya ke Mekah untuk umrah. Si anak jadi sopir, bapaknya jadi penumpang. Dan Allah takdirkan terkena musibah pihak disin kecelakaan lalu lintas, matilah si bapak. Padahal si bapak ini khallafa, meninggalkan warisan berupa 100 juta riyal. Fala diyarisuhu al-waladul aq, maka yang dapat warisan adalah anak yang durhaka, menurut ulama yang mengatakan bahasanya pembunuhan tidak sengaja sebagaimana sengaja. Sedangkan anak yang berbakti yang merupakan orang yang paling besar musibahnya dengan meninggalnya bapaknya, malah tidak dapat warisan apa-apa. Yang gembira dengan matinya bapaknya malah dapat semua. Faidha tasawwarul insan, maka jika seorang itu membayangkan pendapat ini, wa may tarattabu alaihi, dan dampaknya, wajadahu ba'idan minas-shawab, maka dia akan jumpai, dia akan yakin, wajadah di sini min af'alil yaqin, wajadahu artinya dia meyakininya, minas-shawab, ba'idan minas-shawab, dia yakin kalau itu ada pendapat yang jauh dari kebenaran. Nah, Ustaz Kamal. Al-Musa lahu huwa alladhi usiya lahu bi an yu'ta syai'an. Kalau qala al-Musi idza mittu fa'atu fulanan 100,000. Fata'ajjala al-Musi lahu musalahu fata'ajjala musalahu wa qatala al-Musiya li akhudha 100,000. Fa innal wasiyata tabtulu wa laysa lahu syai'un. Wa haqqun 'alaihi al-qatlu. Karena qatala 'amdan, li'annahu qatlun 'amdan. ونظير هذا من بعض الوجوه لو أن إنسانا قطع إصبع امرأة ففيه عشر من الإبل كالرجل وإذا قطع إصبعين ففيه 20 من الإبل وإذا قطع ثلاثة ففيه 30 من الإبل كالرجل وإذا قطع أربعة ففيه 20 من الإبل لأنها زادت على الثلث فتكون دية المرأة على نصف من دية الرجل ولهذا قال بعض السلف لما عظمت مصيبتها قلت سديتها فإذا قال هذا الرجل الذي قطع ثلاثة أصابع سأقطع الإصبع الرابع من أجل أن تكون دية 20 من الإبل فإننا نقطع إصبعه الذي يقابل إصبع المرأة الرابع ونأخذ منه 30 من الإبل وهذه مسألة من غرائب العلم. Nah, dan contoh kasus yang kedua idza qatala musalahu, jika musalahu orang yang dapat wasiat membunuh al-musi si pemberi wasiat, maka batalah wasiat. Musalahu adalah orang yang usialahu diwasiati supaya diberi sejumlah harta. Maka seandainya al-musi orang yang berwasiat mengatakan jika aku mati berikan untuk fulan 100,000 riyal. Lalu musalah hukum dan tergesa-gesa dan dia membunuh si pemberi wasiat dalam rangka untuk mengambil 100,000 riyal. Maka wasiat batal dan musalahu tidak dapat apa-apa, bahkan dia berhak untuk dibunuh karena kisos, karena dia melakukan pembunuhan dengan sengaja. Nadhir hadza semisal dengan hal ini, semisal mimba'til wujuh, namun semisalnya tidak sama persis, cuma ada sisi sedikit sisi kesamaannya adalah kasus berikut ini. Lau ana insanan, seandainya ada seorang yang membunuh memotong satu jari seorang perempuan, maka diatnya adalah 10 ekor kambing. Karojul sama dengan laki-laki. Seandainya seorang itu memotong dan mematahkan satu jari laki-laki, maka ada 10 unta yang harus dibayarkan. Namun jika ada seorang yang memotong dua jarinya perempuan, maka si pemotong terkena kewajiban dia 20 unta. Jika dia memotong atau mematahkan tiga jari, maka ada 30 unta. Maka ketentuan untuk jari 1, 2, dan 3 itu karojul, perempuan seperti laki-laki. Maka untuk masalah diat jari, maka sampai sepertiga diat itu nilai jari perempuan sama dengan jari laki-laki, selama tidak melebihi sepertiga diat. 10, 20, 30 karena diat sempurna 100, 30 kan belum lebih, maka sama seperti laki-laki. Tapi jika lebih, nanti setengahnya laki-laki. Oleh karena itu, jika dia matahkan 4 jari perempuan, jika ada seorang laki-laki mematahkan 4 jari perempuan, itu malah turun diatnya. Nah, jadi isuna minal ibi, jadi 20 onta saja. Karena kalau dituruti pakai 10-10 berarti 40, dan 40 ini melebihi sepertiga, sepertiga diat. Nah, ini enggak boleh. Kalau sudah lebih dari sepertiga, nanti harus separuh. Separuhnya laki-laki. Laki-laki 40. Nah, karena laki-laki kalau 4, 40. Jika ada orang matahkan jari laki-laki, maka diatnya 40 ekor unta. Nah kalau perempuan, kalau lebih dari sepertiga harus setengahnya diat laki-laki. Karena laki-laki 40, maka perempuan jadinya 20. Lianna hazadat anisus, karena sudah lebih dari sepertiga diat. Sehingga kalau lebih dari sepertiga diat, diat perempuan harus separuh diat laki-laki. Oleh karena itu sebagian ulama salaf mengatakan lama adumat musibah tuha kolat dia tuha. Nah perempuan itu jika musibahnya tambah besar malah berkurang diatnya. Namun idza qala hadzal rajul, jika ada orang yang zalim yang laki-laki yang zalim yang mematahi jari perempuan ini mengatakan, yang telah mematahkan tiga jari perempuan mengatakan, "Sudahlah, tak patahkan aja sekalian jari yang keempat min ajli supaya diat yang wajib bayar cuma 20 entah saja daripada 30 kalau tanggung kalau 3." Maka maka para ulama mengatakan fa inna naqta isba'uhu allati yuqabil isba'al ma'a. Maka dalam kondisi ini karena dia maksudnya ta'ajjala. Ta'ajjala ya meskipun ta'ajjalannya enggak sama-sama persis dengan kasus yang lewat, yang jelas dia ada melakukan usaha untuk istijal. Dia tidak punya maksud untuk motong empat, matakan empat jari, namun dia berubah pikiran jadi ingin empat. Tak ajar di sini. Maka kita potong, kita kisos jari yang yukobil, sejenis dengan jarinya si perempuan yang keempat. Misalnya jari perempuan yang keempat yang dia patahkan adalah jempol. Nah, maka jempolnya dipatahkan. Jempol si laki-laki yang zalim ini dipatahkan. Kemudian kita ambil dia darinya 30 ekor unta. Maka jawabannya fatwanya demikian untuk kasus ini. Wa hadhil mas'alah, maka masalah ini minal gha'ib ilmi, di antara ilmu agama yang unik. Nah, Abul Hasna matan. Wal mudabbiru idza qatala sayyidahu batala tadbiru. Wa mithlu dhalika man qala zawjatahu fi maradi mawtihi al mahudu makhufi makhufi arasu minhu falau kharajat minhu mahidati. Wa mima yadkhulu bihada anna man ta'ajala shahwatahu al muharramati man ta'ajala shahwatihi man ta'ajala shahwatihi shahwati bil fathil ha' ana man ta'ajjala sahwatihi al-muharramatu al-muharramata fi dunya uqiba bi hurmaniha bihirmaniha uqiba bihirmaniha fil akhirati in illam yatub minha. Qala ta'ala wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Fayuqabilu hadal aslu aslun akhurun anna man tarqa syai'an lillahi awadahullahu khairan minhu walam yajid faqdihi Nah. Contoh kasus yang ketiga adalah budak mudabar, jika dia membunuh tuannya maka batalah transaksi tadbir. Mudabbar di catatan kaki saya bacakan adalah seorang budak yang tuannya berkata kepadanya, jika aku mati kamu merdeka. Budak semacam ini disebut mudabbar li'anna yu'taku duburo hayati sayyidi, karena dia dimerdekakan pada akhir kehidupan tuannya. Dubur maknanya akhir. Contoh kasus berikutnya yang keempat adalah siapa saja yang mencerai istrinya fi maradi mautihi, dalam ketika dia sakit, yang sakit tersebut mengantarkan kematian, berujung pada kematiannya, dan dia sakitnya adalah sakit yang makhuf, yang memang mengkhawatirkan. Maka istri ini tetap dapat warisan dari suaminya meskipun masa iddah telah berakhir. Wa mimma yadkhulu fi hadza, dan termasuk dalam hal ini adalah man ta'ajjala syahawatahu syahawatihi, siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan keinginannya yang terlarang di dunia, maka dia diberi hukuman dengan tidak mendapatkan keinginan tersebut di akhirat jika dia belum bertobat darinya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dan pada hari yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, dinampakkanlah kepada orang-orang kafir, dipertunjukkanlah neraka kepada orang-orang kafir. Allah katakan, adhabtum tayyibatikum fi hayatid dunya, kalian telah menikmati kesenangan kalian selama kalian hidup di dunia, mustamta'un biha, dan kalian telah bersenang-senang dengannya. Wa yuqabilu hadza, dan kebalikan dari kaidah ini, yuqabilu hadzal asla aslun akhar. Ya, dan kebalikan dari kaidah ini adalah kaidah yang lain, yaitu kaidah yang merupakan hadis Nabi, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan Allah ganti dengan yang lebih baik darinya. Walam yajid faqdahu. Maka dan dia tidaklah mendapatkan kehilangannya, karena Allah ganti dengan yang lebih baik. Berkaitan dengan kasus cerai tadi, wal muratu bidzalika, yang dimaksudkan dengan kasus ini adalah siapa yang mencerai istrinya talaqan bainan, dengan talak bain. Itu talak tiga. Lain hanya dengan talak raj'i. Karena jika talak raj'i, faidah mata bi maradihi, jika seorang itu mati dengan sakit yang mengkhawatirkan, maka istri yang ditalak dengan talak raj'i tetap dapat warisan. Maka yang talak yang berdampak tidak dapat warisan itu adalah talak bain. Tapi jika talak bain ini tendensius, karena dia tidak ingin istri yang itu dapat dapat warisan, maka talak bain tetap diberi hukum, ditetapkan hukum tetap dapat warisan. Dan kalau talaknya talak raja'i, maka tetap dapat warisan. Walau kutiru annahu ufiyam minhu fa'innaha la tarithu. Namun jika kita andaikan ternyata sembuh darinya, fa'innaha la tarithu minhu, tentu orang yang istri yang telah ditalak, nah itu tidak mendapatkan warisan dari suaminya. Kemudian berkaitan dengan contoh yang lain, beliau katakan termasuk dalam hal ini adalah siapa yang tergesa-gesa menikmati kesenangan dunia yang terlarang, maka akan diberi hukuman dengan tidak mendapatkannya di akhirat. Kemudian sesa'di berdalil dengan Al-Ahqaf 20. Satria. هناك دليل أخص من الآية وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة واختلف شراه الحديث في معنى هذا الحديث فقيل المعنى لا يدخل الجنة وقيل بل يدخلها ولكنه يحرم من هذا اللباس وهذا الشراب عقوبة له ثم إن شاء الله تعالى أوفي له عفى له وعاد إليه هذا اللبس والشراب ولعل هذا ولعل هذا أقرب للصواب وذلك أن شرب الخمر في الدنيا ولبس الحرير للرجال معصية من الكبائر وهي تحت المشيئة ولا يقال إن المراد بالحديث من استحل شرب الخمر أو استحل لبس الحرير مع علمه بتحريم ذلك لأن من استحل ذلك فهو كافر سواء أفعل ذلك أم لم يفعل كذلك لا يقال إن المراد بذلك الكافر باعتبار أنه إن المراد بذلك الكافر خبر الكافر bi'tibari annahu huwa alladhi yashrabu al-khamra wa yalbasu al-harira wa dhalika li anna al-haditsa 'amun. Nah, berkaitan dengan ada kritikan halus dari pensyarah Sa'di berdalil dengan Al-Ahqaf 20, padahal beliau katakan hunaka dalil akhassu, terdapat dalil yang lebih spesifik. Terdapat dalil yang lebih spesifik, yang lebih khusus, yang lebih gamblang daripada ayat. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memakai sutra di dunia maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Siapa yang minum khamar di dunia dia tidak akan meminumnya di akhirat. Namun para ulama pensyarah hadis berselisih pendapat tentang makna hadis ini. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksud tidak memakai sutra di akhirat, tidak minum khamar di akhirat adalah tidak masuk surga. Dia tidak akan masuk surga. Pendapat kedua mengatakan artinya dia masuk surga jika dia adalah orang yang beriman, namun dia dilarang untuk memakai pakaian tersebut dan dilarang meminum minuman itu sebagai hukuman untuk dia di surga. Namun summa insyaallah ta'ala, namun jika Allah berkehendak, Allah akan maafkan dia sehingga kembalilah kepadanya berpakaian sutra dan minum khamar. Kata Syekh Utsaimin, wala'ala, dan boleh jadi pendapat yang kedua inilah yang lebih dekat pada kebenaran. Karena minum khamar di dunia dan memakai sutra bagi laki-laki adalah maksiat, tergolong dosa besar yang statusnya ada tahta masyiatillah, terserah kehendak Allah. Walayuqal, dan tidak boleh kita katakan bahasa yang dimaksud oleh hadis adalah siapa yang menganggap halal minum khamar dan menganggap halal memakai sutra padahal dia tahu kalau itu diharamkan. Karena siapa yang menganggap halal hal tersebut dia kafir. Siapa yang menganggap halal minum khamar dia kafir meskipun dia tidak minum khamar. Dan siapa yang menganggap halal laki-laki untuk memakai sutra padahal dia tahu kalau itu haram, maka dia kafir meskipun dia tidak pernah pakai sutra. Maka dia kafir sama saja afa'al adzalika, apakah dia melakukan pelanggaran tersebut ataukah tidak. Dan tidak boleh kita katakan bahasanya yang dimaksudkan oleh hadis adalah orang kafir. Bahasanya yang dimaksudkan oleh orang kafir, man di situ adalah ay al kafir. Bitibar itulah yang kita anggap, kita nilai dialah yang minum khamar dan memakai sutra. Di anal hadis amun, karena hadisnya umum, yaitu ada man syartiyah, dan man syartiyah yufidul umum. Kemudian barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Wa hadzal aslu, kaidah ini benar. Di antara dalilnya adalah firman Allah taala, siapa yang bertakwa pada Allah maka Allah akan jadikan untuknya kemudahan dalam urusannya. Demikian juga firman Allah, dan siapa yang bertakwa pada Allah maka Allah akan berikan padanya jalan keluar dan Allah akan berikan padanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Dan sama sebagaimana kita komentar untuk perkataan Syekh Utsaimin ini sebagaimana komentar Syekh Utsaimin untuk perkataan Sa'di. Hunaka dalilun akhas. Hunaka dalilun akhas. Ini berkaitan dengan kaidah man tarka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Kita katakan hunaka dalilun akhas. Ada dalil yang lebih spesifik dalam masalah ini, hadis yang diat kelimam Ahmad, derajatnya Hasan. Nabi katakan man tarka syai'an lillahi awadahu khairan minhu. Maka terlalu umum daripada pergi ke ayat umamanya takilah ya ja'alahu makhraja dan seterusnya, padahal ada dalil yang lebih spesifik membahas masalah tersebut. Dan di antaranya termasuk dalam kaidah ini manistajala syai'an qabla awanihi ukiba bi hurmanihi adalah khuba, yaitu orang yang memanas-manasi keluarga yang sudah panas. Karena dia punya maksud hati dengan perempuan yang sedang lagi bentrok dengan suaminya, maka ada keluarga lagi guncang, lagi sering bentrok, kemudian curhat atau kepada seorang laki-laki, maka laki-laki ini kemudian malah memprovokasi, ya memang bejat suami muda, minta cerai saja lah. Dengan tujuan dan harapan agar perempuan tersebut kemudian berpindah ke lain hati, berpindah pada dirinya. Maka padahal seandainya tidak dia kompor-kompori, itu ya paling-paling ujungnya bubar gitu. Dan kalau tanpa dia kompor-kompor ujungnya bubar dan dia menjanda terus di alam dia nikah, tidak masalah. Gara-gara dia punya peran istajala syaa, istajala syaa dia kompor-kompori, gini-gini, akhirnya semangat untuk minta cerai, padahal tadi ya, agak-agak ragu-ragu. Terjadinya pertekad bulat. Nah, maka ini termasuk manista jala syai'an kubla awali. Fukuha mengatakan haram baginya nikah dengan perempuan tersebut. Bahkan Malikah mengatakan at-tahrim ala ta'bid, haramnya selamanya. Haramnya Malikiyah, haramnya selamanya. Kemudian al-qa'idah tutasi atau asyrota, kaidah yang ke-19. Ini berkaitan dengan masalah dhamanul mutlafa, ganti rugi barang yang dirusak. Maka ini sebenarnya lebih bagus kalau mungkin diletakkan di tsaminah. Oh, ya. Al-qaidah tsaminah ta'asrata, kaidah yang ke-18. Ini sama membahas tentang masalah dhamanul mutlafa, ganti rugi untuk mengrusak benda milik orang lain. Kaitannya mengatakan tutmanu al-mithliya bimithliha wal mutaqawwama biqimatiha. Tutman diganti al-mithliya, benda yang semisal, yang ada semisalnya, bimithliha dengan yang semisal. Wal mutaqawwama, ya, dan yang bisa ditaksir nilainya dari kata-kata qimah. Mutaqawwamat yang bisa ditaksir nilainya, biqimatiha, maka diganti dengan nilai. Ya, Fitri. Talafal ulama'u mahiya misliyatu faqila innaha makilatu wal muzunatu faqat wal mutaqawwamatu ma'adaha. Faqila innal misliyati maka namadu ikrun al musyabahun atau musyabihun atau muqaribun wahuwa sahih li'annahu sallallahu alaihi wasallam istakrodo ba'iran maqadu khairan minhu wali'annahu dhammana ummul mu'minin dhammana ummul mu'minin hina kasarat sabhatahu min ukra fa'abdoha sabhatahu as-sahihatan waqala ina'un bi'ina'in wa ta'amun si ta'amin wali'annam dhammana bisyabihi wal muqaribi yajma'ul amraini al-qimata wal-khusul al-maksudi sahibihi wa ala qalaini faman adraba mala di khairihi fa'in kana mitriyan dommanahu bimitlihi wa'in kana mutaqawwaman dommanahu bikimatihi yauma talafihi wa kadhalika manistakrata mitriyan radda badalahu wa in kana mutaqawwiman radda qimatahu wa mithlu dhalika man aujabna alayhi dhamanu dhamana likaunihi farata fi amanatihi aw ta'addi fiha aw kanat yadahu muta'addiyatan faqulha ulai yatadammanuna misla yatmanuna misla misla bi mislihi wal taqawwama bi qimatihi wa ashbahu dhalika. Nah, ini berkaitan dengan masalah tata cara ganti rugi barang yang dirusak, mecahkan gelas orang lain misalnya, atau nabrak ayam tetangga. Maka perlu dilihat apa yang dirusak itu ada benda lain yang semisal dengan yang dirusak ataukah tidak. Kalau ada benda yang semisal disebut misliyat, jika tidak ada disebut mutaqawwamah. Namun para ulama sendiri sebenarnya berselisih pendapat tentang definisi misliyat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, misliyat itu khusus hanya berlaku untuk al-makilat wal-mauzunat, benda-benda yang ditakar dan ditimbang. sabda yang ditakar dan ditimbang. Maka kalau orang nyuri beras, wajib ganti beras. Nyuri beras kemudian sudah dimanfaatkan, wajib ganti beras. Enggak boleh ganti pakai uang, namun diganti dengan beras. Karena dia makilat wal muzunat. Maka pendapat pertama dan ini adalah mazhab Hambali, misliyat cuma makilat wal muzunat faqat. Jadi kalau mecah gelas dalam mazhab Hambali tidak boleh diganti dengan gelas. Karena ini bukan misliyat, harus diganti dengan uang. Gelas ini harganya berapa? Kalau orang nabrak ayam milik orang lain tidak bisa diganti dengan ayam. Harus diganti dengan uang. Ini dalam mazhab Hanabilah, karena mereka membatasi misliyat hanya makilat wal mauzunat. Wal mutaqawwamat ma'adaha, adapun benda ya selain al-makilat dan mauzunat, maka statusnya mutaqawwamah. Ganti ruginya dengan uang. Ganti ruginya dengan nilai, tidak bisa diganti dan tidak boleh diganti dengan benda yang dianggap semisal. Wakilah dan pendapat yang kedua, misliyat adalah semua benda yang ada semisalnya. Kalau enggak semisal sama persis, maka musyabih yang mendekati, atau mutaqarib yang mendekati. Wawasahi dan kata sesak di pendapat kedua inilah yang benar. Dalilnya, karena Nabi SAW pernah utang unta yang masih muda. Waqata, dan Nabi bayarkan dengan unta yang telah dewasa. Dan yang kedua, karena Nabi dhammana ummul mukminin, Nabi menimpakan kewajiban ganti rugi kepada ummul mukminin, yaitu Aisyah hina kasarat, ketika dia merusak piring ummul mukminin yang lain. Fa'toha, maka Nabi berikan kepada pemilik piring yang kecah. Sufataha as-sahihah, piringnya Aisyah yang masih sehat, yang masih baik. Maka piring ditukar dengan piring. Nah, makanya di dalil bahasanya misliyat tidak harus, tidak hanya makilat wal muzunat. Waqal, dan Nabi mengatakan piring diganti dengan piring, makanan diganti dengan makanan. Ya, di bintang, di catatan kaki. Kalau kisah masalah hadis ini diriatkan oleh Bukhari dari Anas, sedangkan inak bi inak itu tidak ada dalam riwayat Bukhari, namun adanya dalam riwayat Nasa'i. Namun riwayat Nasa'i bukan di sunannya, namun riwayat Nasa'i dalam kitabnya Isratun Nisa. Dan jika hadis itu diriatkan Nasa'i, maka maknanya harus sunan Nasa'i. Jika bukan sunan Nasa'i, wajib disebutkan nama kitabnya. Dan Nasa'i punya satu kitab yang lain, namanya Isratun Nisa. Kemudian juga diriwayatkan Abu Dawud di Kitabul Buyu', ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Wali anna dhamman, kemudian alasan logika yang namanya ganti rugi bisa bihwal muqarib, dengan yang agak serupa dan yang mendekati, itu mengumpulkan dua hal sekaligus. Yang pertama, nilainya sudah dikembalikan dan terwujudnya maksud pemiliknya. Nanti rusaknya piring-piring itu untuk makan, maka maksud untuk makan bisa langsung tergantikan. Wa'al kaulain, dan mengikuti dua pendapat di atas, siapa yang merusak harta milik orang lain, maka jika harta tersebut misli, maka wajib diganti dengan misli. Wa'inkana mutakawwam, namun ya mengikuti dua pendapat tadi, kita menguatkan pendapat yang mana? Pendapat pertama, pendapat yang kedua kaidahnya sama. Dalam masalah ganti ruginya bentuknya apa, mau pakai pendapat kedua, pendapat yang pertama, pertama atau kedua kaidahnya sama. Jika itu misli, maka dengan misal. Jika yang mutakawam, maka ganti ruginya biqimati, dengan nilai atau dengan harga. Harga yang dipakai, harga apa? Harga beli, harga jual. Biqimati yaumatalafi, dengan harga yang bisa dipakai, uang yang dipakai untuk bisa membeli barang tersebut hari itu, hari kejadian. Ini ada piring, pecah, dipecah. Anggap aja kita ini mutakawam. Kenapa? Karena piring ini piring unik, nggak ada di pasaran piring semacam itu. Yang mirip-mirip itu juga nggak ada. Sudah tidak lagi diproduksi piring model itu. Maka jadi mutakawah. Ya, seandainya dijual pada hari itu jadi piring unik, antik, berapa harganya? Berapa harganya? Dijual hari itu. Maka itulah nilai ganti ruginya. Maka dibina dengan kimah, dengan insyaallah harga jual, namun yauma talafi, pada hari rusaknya barang tersebut. Demikian juga orang yang berutang dengan satu benda yang semisal, maka dikembalikan dengan gantinya. Namun jika bendanya adalah mutaqawwam, maka dikembalikan juga nilainya. Demikian juga orang-orang yang kita wajibkan untuk memberikan ganti rugi karena dia farata, karena dia tafrid atau ta'addi dalam barang amanah yang dia pegang. Atau dia memang orang yang muta'addi, ya tangannya adalah tangan zalim. Contohnya pencuri, penggosok, dan yang lainnya. Fakulu ha'ula, maka semua mereka punya kewajiban untuk mengganti barang yang misli dengan semisal, barang mutakawab dengan qimah, dan seterusnya. Di catatan kaki satu, yakni idza atlafal insan, jika seorang itu merusak benda, satu benda, wajib baginya untuk ganti rugi. Misli diganti dengan misl, mutaqawwam diganti dengan qimah. Masalah lawan insanan, seandainya seorang itu memecahkan cangkir milik orang lain, maka apakah itu misli ataukah bukan misli? Jawabnya, menurut pendapat yang dipilih oleh Syekh Sa'di, itu misli dan inilah yang benar. Dalil yang dibawakan oleh Syekh Sa'di, demikian juga alasan logika yang dibawakan oleh Syekh Sa'di sangat jelas. Walakin ala qaulil awal, akan tapi menurut pendapat yang pertama, itu bukan misli. Padahal kita bisa tegaskan bahasanya semisal untuk cangkir, cangkir dengan cangkir itu lebih dekat daripada semisal satu sok gandum dengan satu sok gandum. Fasawab, maka yang benar adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Rahimullah. Kalau cangkir dengan cangkir di zaman sekarang, itu nilai semisalnya dekat. Karena ada standar quality. Orang buat cangkir di pabrik cangkir itu ada standar quality. Standar quality menuntut ini sama itu harus sama persis. Adapun jika gandum dengan gandum, maka antara satu petani dengan petani yang lain, kualitas gandumnya boleh jadi berbeda. Dan itu tidak ada quality control, lalu sama persis. Ini bentuk, misalnya beras sama beras. Quality control-nya tidak ada. Kualitasnya berbeda. Sehingga malah buatan pabrik kalau zaman sekarang seperti cangkir dengan cangkir itu untuk mislinya lebih kuat. Dan yang terakhir, Abu Dzar, ikhra ya, Fitri, akhirku, pinjam kan Fitri, ikhra, Kemudian faidah lam yujad al mislu fa bil qimah. Kemudian ketentuan tentang masalah ganti-mengganti ini, jika tidak dijumpai barang yang semisal, barangnya tidak dijumpai semisal, di pasaran tidak ada. Orang tidak ada yang punya, dan yang punya tidak ada yang mau dijual dan dibeli. Fabel qimah, maka barang yang sebenarnya bisa semisal, namun ternyata di pasaran tidak ada, maka diganti dengan nilai. Wakadzalika demikian juga diganti dengan nilai manakala semisal itu zada ternyata harganya itu zada al-mislu ziyadatan fahisyah. Itu harganya jauh lebih mahal yang keterlaluan. Maka dalam kondisi ini maka ganti ruginya dengan nilai. Ya anau ahyaran karena terkadang barang yang semisal itu tidak ada bil kuliah sama sekali. Wa ahyaran dan terkadang yandur langka keberadaannya sehingga yang tafik sehingga naiklah harganya dengan irtifaan bahiton dengan kenaikan yang sangat luar biasa. Maka jika tidak naik harganya dengan kenaikan yang luar biasa, wajib dengan semisal. Namun jika kenaikannya luar biasa, kembali kepada nilai. Kamalau atlafa so'an, semisal seorang itu merusak satu sok benda tertentu atau gandum misalnya, beras misalnya, satu sok dia tumpahkan sehingga terbuang ke masuk ke air misalnya, yang itu harganya semisal 2 dirham. Sumazada syi'ru, kemudian harga itu naik sehingga kalau sekarang semisal 10 dirham. Fa'alaihi ayat man asa' fa'ali, maka kewajiban dia untuk ayat man untuk ganti rugi dengan mengganti asok satu sok tersebut. Wabil aksi, kebalikannya, seandainya harga satu sok tersebut turun, maka dia tidaklah diberi beban dan diberi denda aksar lebih banyak daripada satu sok. Tetap ya, satu sok, meskipun harganya turun. Wah ya, ini sekarang 2 sok. Nah, demikian. Tetap pada pada besaran ya, benda yang dia rusakkan. Maka di sini disampaikan ada pengecualian untuk misal dengan semisal sesuatu yang benda yang memiliki misal di pasaran, maka pada dasarnya harus dengan semisal. Dan tidak boleh beralih dengan uang. Boleh beralih dengan uang dalam beberapa kondisi. Dengan 2 kondisi. Pertama, jika ternyata memang di pasaran itu habis, nanti baru. Dan semisal ada orang rusak buku misalnya, rusak buku, bukunya kehujanan atau dia rusak, maka ada kewajiban untuk ganti buku dengan buku judul yang sama, terbitan yang sama. Contohnya tak habis. Yang semisal penerbitnya beda namun bukunya sama, terjemahan sama-sama terjemahan, penerbit yang beda, ini berarti yusabih atau mutaqarib. Nah, namun juga tak ada juga. Tidak ada juga. Sama sekali tidak ada. Maka ini pakai qimah. Pakai nilai. Kemudian yang kedua, pengecualian yang kedua, manakala sekarang harganya naik dengan keterlaluan, ketidakstandar ini, wajarnya barang ini harganya ya, cuma 10.000. Kan ini kondisi tidak wajar, jadi 100.000. Maka dalam kondisi ini kembali kepada nilai 10.000. Ini 2 pengecualian untuk kaidah al-mithli tuyutman bil-mithli. Demikian sallallahu alaihi wasallam.